Tuan-tuan dan sekalian, kita berada di fasa, insya-Allah fasa terakhir buku ini. Yang ketiga kita akan selesaikan dalam tempoh satu jam setengah. Satu jam ataupun satu jam setengah untuk selesaikan perbincangan pokok dalam kitab ini. Itu bab yang ke dua dalam kitab ini, iaitu enam prinsip ahli sunnah wal jamaah. Enam prinsip ahli sunnah wal jamaah. Pertama, kita dah bahaskan tadi tentang tauhid. Tauhid maknanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada melalui perbuatannya ataupun melalui ibadat yang kita laksanakan kepadanya, dan juga melalui nama-nama dan sifat-sifat baginya. Jadi tauhid, keberhasilan daripada tauhid ini baru dia akan menjadikan diri kita lebih berprinsip, dan setiap perlaksanaan ibadat ataupun susun atur kehidupan kita, directionnya, kiblatnya jelas. Dia tidak lagi dalam kesamaran. Maknanya kita menjadikan manusia hanyalah perantara untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sebagai rujukannya. Asasnya nak kepada Allah. Okay. Sebab tu asasnya, pokoknya tauhid. Tujuan kita menuntut ilmu nak mengesakan Allah. Tujuan kita beribadat nak mengesakan Allah. Tujuan kita hidup di atas muka bumi nak mengesakan Allah. Tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi nak mengesakan Allah. Sebab tu prinsip pertama sebagai ahli sunnah wal jamaah, sebagai salafi, sebagai salafus salih, adalah pengesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, muka surat 52. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk bersatu dalam agama Allah dan melarang kita berpecah belah. Okey. Bismillah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bicara soal bersatu, hubung kaitnya dengan manhaj, hubung kaitnya dengan prinsip. Ini dia, kalau kita faham betul-betul, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan bagi kesan dalam komunikasi kita. Maknanya ahli sunnah ni dia tak suka berpecah. Ahli sunnah dia sentiasa menyeru kepada perpaduan. Sebab tu kita ni berada dalam situasi yang sentiasa tercabar. Kita pressure, contoh orang maki kita, hentam kita, kau-kau orang buat fitnah tuduhan kat kita. Kita tak boleh nak fitnah dia. Kita nak cakap tentang dia, kita kena cari dulu, kena buat ada facts. Betul ke dia cakap, pasti ke tidak. Itu prinsip dan pendirian kita. Ini di antara kesan sekiranya kita faham pentingnya perpaduan dalam Islam. Dan kalau kita tengok mesej-mesej yang jelas, contohnya dibawa di sini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura, muka surat 52 tu, muka surat 52. Syara'a lakum minad-din ma wassa bih Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Maksudnya, dan dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan jangan kamu berpecah belah tentangnya. An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Tegak agama berasaskan tauhid, dan jangan kamu berpecah tentangnya. Dalam bab agama ni dia tak boleh pecah. Sebab tu diajar kita bagaimana kita nak tangani perselisihan. Jadi sebelum kita nak belajar cara nak tangani perselisihan tu, kita kena tahu dulu agama kita memang sentiasa larang perpecahan. Faham tak dulu? Tu prinsip ahli sunnah jemaah. Sebab tu ahli sunnah dia akan sentiasa mencari titik temu, dia akan sentiasa mencari perpaduan. Tapi asas perpaduan dia tadi balik nombor satu. Tauhid. Yang ni yang kita takkan hilangkan daripada mana-mana. Mana-mana gerakan kita. Gerakan humanitarian yang kita cakap tadi ni. Gerakan kemanusiaan, misi kemanusiaan, elemen tauhid kena ada kat situ. Ha, tu kena clear. Okey, sebab tu juga dalam surah Al-Imran seterusnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan sama sekali kamu berpecah belah. Dan kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida 'ala al-haul. Kita baca dah tadi hadis ini tadi. Aku meninggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang dengannya, yakni kitab Allah dan sunnahku, dan jangan sama sekali dan keduanya yakni Al-Quran dan sunnah tidak akan terpisah keduanya hingga ke haud, hingga ke telaga Al-Kautsar. Betul, sini saya ambil poin dia penting kat sini ni. Banyak kelompok, muka surat 54 perenggang kedua, banyak kelompok yang mengaku berintima, bernisbah, menisbahkan diri mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi mereka berselisih. Contoh, sahabat-sahabat sekarang, tadi kita duduk simbang masa makan tadi ni, golongan-golongan yang cenderung kepada pemikiran ekstremisme pada hari ini. Contoh-contoh yang kita sebut, apa yang berlaku pada hari ini, IS, dulu Al-Qaeda dan sebagainya, ISIS. Jadi mereka ni bukan guna hadis palsu. Mereka ni guna ayat Quran, guna hadis-hadis Nabi yang sahih tentang jihad, tentang perangi orang kafir. Ya ayuhan Nabi yujahidil kufar wal munafiqin waghludh alaihim. Wahai para Nabi, perangilah kamu, jahidil kufar, perangi orang kafir, perangi orang munafik, dan bersikap beratlah ke atas mereka. Tegas ayat Quran. Jadi dia ambil ayat-ayat yang macam ni, yang umum, yang sebenarnya perlu kepada pendetilan dan pentafsiran yang sebenar. Oh, dia bawa yang ni, pergi cara-cara tu, keluar ambil jihad. Popok ni pakai hadis sahih, pakai ayat Quran yang betul. Tapi masalahnya apa dia kata di sini? Hal ini kerana mereka memahami Al-Quran dengan akal mereka sendiri. Macam juga yang tari-menari masa zikir. Ada satu yang baru-baru ni depa hantar video di mana tak tahu tu, negara-negara Timur Tengah tu, dia yang tu kalau PDK tu, tuan-tuan tak payah pergi gym. Senang. Ha? Tak payah pergi gym dah. Kira dia lompat ni. Dia lompat-lompat, sungguh-sungguh lompat. Ha? Jadi depa kata kita faham bahawasanya zikir Allah Subhanahu Wa Taala, rukaan, sujada, dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud, qiyama, dalam keadaan berdiri. Jadi maknanya dia kata difahami ayat tu, zikir mengingati Allah ni dalam apa jua keadaan. So berbalik kepada cara seseorang itu nak menikmati, nak merasai kemanisan zikir itu, dia dah buat lagu mana. Ikut dia, lompat-lompat dia rasa, okey. Jadi itu depa punya, dia ada zikir terencat. Dia ada tarik. Kita tengok orang kata lagu mana hamba zikir ni. Jadi tuan-tuan, pasal apa? Dia ambil ayat Quran. Dia ulas daripada nas Quran. Tapi kefahamannya salah. Syiah juga berdalilkan Al-Quran, juga berdalilkan hadis Nabi. Ada Syiah yang di Jordan baru-baru ni, 2-3 tahun lepas, dia keluarkan statement. Dia kata aku masuk Syiah sebab aku baca hadis Nabi dalam kutub sitah. Dia baca kerana aku baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi, Ibnu Majah. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana aku baca Mustad Ahmad, Muwatta Malik, Mustadrak Al-Hakim, kerana inilah aku masuk Syiah. Anak kata apa? Tak jam kita. Tapi dia mengambil sumber daripada Quran dan Sunnah. Tapi apa dia? Dia memahami dengan akal mereka sendiri. Tidak mengikuti apa yang difahami oleh Salafus Salih. Kerana Salafus Salih sebagaimana telah diterangkan adalah sebaik-baik generasi umat ini, yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya, dan telah diterangkan pula alasan mengapa harus kita mengikuti mereka. Sebab itu dia kata, tipu daya syaitan untuk memecah belahkan umat ini sangat gencar. Maknanya sangat sangat hebat, sehingga banyak di antara manusia yang meyakini hal yang sebaliknya dari apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jika Al-Quran menetapkan perpecahan itu membawa kepada kebinasaan, maka sebahagian manusia itu meyakini bahawa perbezaan itu, perbezaan pendapat itu biasa. Baik, bahkan ada yang menyatakan ia merupakan rahmat. Allah dah habaq, perpecahan itu binasa. Perpecahan itu tercelah. Tapi kita kata khilaf ni tak ada masalah. Khilaf ni rahmat. Khilaf benda baik. Benda elok. Kita sentiasa mencari jalan untuk menyelisihi apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu anda mesti, sebab tu keluar macam yang disandarkan kepada Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Khilaf umatku adalah rahmat. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perselisihan ini bukan rahmat. Cuma telah ditetapkan, telah menjadi fitrah manusia. Allah dan Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia dengan perselisihan, dengan perbezaan. Cuma kita kena sentiasa berusaha untuk mencari perpaduan. Bagaimana cara? Itu lagi. Jangan kita anggap bahwasanya kita kena hidup dalam perselisihan. Kita kena berbeza. Agree to be disagree. Tak ada masalah. Yang ni strategi dakwah mungkin lah, tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tak boleh benda tu sehinggakan menggugat prinsip-prinsip asas. Kalau setakat berbeza dalam beberapa hal yang boleh menjadi kita katakan perbezaan-perbezaan yang tak melanggar prinsip asas, okey. Tapi sambil langgar akidah, agree to be disagree dengan Syiah, agree to be disagree dengan Al-Ahbash, agree to be disagree dengan apa dia, Hizbut Tahrir, tak boleh. Tentu kita ada prinsip-prinsip yang membezakan antara kita dengan mereka yang jelas. Okey. Adapun perkara-perkara masalah isu fiqh, qunut ni apa semua, itu tak apa, agree to be disagree, taklah besar sampai mengganggu gugat kita punya nak bertengkak benda tu tak habis. Sampai tak dapat tauliah apa ya. Sedih lah. Yang tu okey. Tuan-tuan muslimin. Ini bertolak titik dengan daripada hadis Nabi. Al-jama'atu rahmah wal-furqatu azab. Jama'ah itu, perpaduan itu adalah rahmat, dan perpecahan itu adalah azab dan siksa. Jadi pegang prinsip ni ya. Jadi apa-apa titik-titik yang nak bawa pada perpecahan, kita ahli sunnah dah kena stand away kita dah. Ahli sunnah perpaduan. Ahli sunnah perpaduan. Tapi kita mau ada asas. Asas nombor satu tauhid. Asas seterusnya, saat lagi kita akan tengok. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu kita pergi yang ketiga. Muka surat 57. Satu-satu perenggan yang saya menarik untuk kita baca juga. 57 yang di atas. Dia kata, jadi kesimpulannya, umat Islam itu hanya akan bersatu di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang difahami oleh Salafus Salih. Barang siapa menggunakan parti, hizib, kumpulan kelompok atau apapun untuk mempersatukan umat ini, maka mereka tidak akan berhasil. Maknanya mengunggulkan kepentingan parti itu. Tuan-tuan, dia tak boleh berhasil. Jadi seruan parti ni, dia nak ajak kat siapa? Dia nak ajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah ke? Dia nak ajak orang kepada dia? Kalau dia nak ajak orang kepada dia, kemudian nak pergi Quran dan Sunnah, yang tu susah menjadi. Demikian yang berlaku pada beberapa movement dan gerakan-gerakan di peringkat antarabangsa pun. Yang berlaku kepada ikhwan dan sebagainya. Dia pun fokus kepada hal tauhidus sufuf dulu. Dia susun soft manusia dulu, maknanya panggil orang, panggil peramai, lepas tu baru kita fikirkan untuk luruskan dan betulkan. Susah, sebab benda ni bersangkut paut soal pemikiran, cara berfikir, prinsip, metodologi. Sebab tu dalam di kalangan ilmuan-ilmuan ahli sunnah wal jamaah menyebut bahawasanya yang penting tauhid akidah dulu. Tauhid akidah, kesan daripada tauhid akidah, baru dia akan boleh tauhidus sufuf, baru akan boleh menyatu padukan manusia. Akidah sama ni dia tak perlu ada bawah satu parti. Akidah sama ni dia tak perlu ada bawah satu pertubuhan, persatuan, di mana-mana sahaja mereka adalah sama. Itu kekuatan, kekuatan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, 57, kesempurnaan perpaduan adalah dengan mendengar dan mentaati pemimpin kaum muslimin sekalipun seorang hamba dari Habsyi. Ini topik ini, topik ini dia panjang sikit lah. Topik ini saya pergi orang kata nak ajak masuk parti mana pula ni. Ini tuan-tuan dan puan-puan, yang ini umum, sesiapa pun yang menjadi pemimpin kaum muslimin, maka asasnya, asas dia kena taat. Asas. Okay. Dalil-dalil tentang mentaati pemimpin kaum muslimin, taat ni kita kena faham. Taat dalam hal yang ma'ruf, bukan taat mutlak. Dan bukan bererti bila dia buat maksiat, dia pelaku maksiat. Contoh kalau sekiranya pemimpin seorang pelaku maksiat, adakah kita perlu taat kepada dia lagi? Ya, dalam hal yang ma'ruf. Kemaksiatan dia itu perkara yang kedua. Tapi ketaatan kita kepada dia, selama mana dia Islam, selama mana dia bersalat secara zahirnya, selama mana tidak ada ungkapan-ungkapan yang menjatuhkan akidah dan iman dia, maka asas adalah wajib taat. Tuan-tuan, melainkan kalau sekiranya dia perintah dan berikan arahan untuk hamba ataupun rakyat-rakyatnya mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masa pada itu kita, pada ketika itu kita boleh tidak memberi ketaatan kepada dia dalam hal dan urusan tersebut. Itu asas, bukan bila kita, bila ilmuan-ilmuan ataupun ulama-ulama ahli sunnah bercakap tentang taat pemimpin, taat pemimpin bukan taat mutlak. Hampa pun nak ulah-ulah lagi betul-betul, dia pun cakap bukan taat mutlak. Taat dalam hal yang ma'ruf, itu ikatan dia. Ha? Buktinya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak lagi hadis ini pun tadi kita baca. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in kana 'abdan habsyiyah. Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, dengar dan taat walaupun yang memerintah kamu itu hamba yang daripada Habsyah. Daripada Habsyah ni daripada Afrika. Yakni merujuk kepada warna kulit yang hitam. Sebab masyarakat Arab pun mereka melihat kepada warna kulit pada ketika itu. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam diutuskan, perbezaan warna kulit dapat diselesaikan. Tak timbul isu. Yang penting adalah takwa. Tuan-tuan, jadi tak ada diskriminasi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Cuma persoalannya di sini, apa kaitan taat pemimpin dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah? Tuan-tuan, kita baru baca prinsip yang kedua, iaitu prinsip ahli sunnah bersatu padu. Perpaduan. Dan dalam konteks dunia hari ini, ada pemimpin kaum muslimin. Nak seru kepada perpaduan bagaimana kalau sekiranya kita meninggalkan pemimpin kaum muslimin? Jadi sebab itu antara asas, prinsip asas kepada ahli sunnah wal jamaah, berikan ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Itu adalah basic. Tuan-tuan, sebab dia bagi impact pada 2-3 perkara yang akan disebutkan sekejap, kita akan nampak ada perkembangan benda ni. Dan dalil yang seterusnya kita tengok dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muka surat 59. Hadis riwayat Muslim ni, la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, ketaatan itu hanyalah dalam hal-hal yang ma'ruf. Perenggan atas dia tu, dia kata umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa syarat. Kerana mentaati Rasulullah sama sahaja mentaati Allah Ta'ala. Adapun perintah untuk taat kepada pemerintah, adapun perintah untuk taat kepada pemerintah yang sah, disyaratkan selama mana mereka tidak menyatakan kekufuran dan tidak memerintah manusia agar melakukan kemaksiatan kepada Allah sekalipun mereka berbuat zalim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak ongkor tentang ni. Kemudian Untuk menghadapi kezaliman pemerintah, maka kita harus bersabar dan menasihati mereka dengan cara yang baik. Ini yang dicontohkan oleh salafus salih dan para ulama yang sentiasa berada di jalan ini. Surah 60, berbeza dengan kaum khawarij. Secara bahasa, mereka adalah pembelot ataupun pemberontak. Mereka terkenal sebagai kaum yang tidak menjadikan pokok ketiga ini, prinsip ketiga ini, dalam perjalanan kehidupannya. Lalu mereka berdalih dengan amar ma'ruf, nahi mungkar, untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Mendiskreditkan mereka di muka umum, maknanya menjatuhkan air muka mereka di peringkat umum, serta memerangi mereka secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Mereka jauh menyimpang daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini penerangan penulis. Ini bukan dalil lah, ini penerangan penulis. Tapi dalilnya ada ke tidak tentang khawarij? Ada. Tentu ada pun sekalian. Kalau kita ingat balik hadis Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah yang menegur Nabi. Bila dia tegur Nabi? Nabi pemimpin, imam kaum muslimin ketika itu, sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat agihan harta rampasan perang. Dia bangkit, dia kata apa? I'dil ya Muhammad. Wei Muhammad, berlaku adil lah. Dia kata macam tu ya. Wei Muhammad, berlaku adil lah. Maknanya, dia tak kata Muhammad tak adil. Dia kata wei Muhammad, berlaku adil lah. Maka dia membuka persepsi kepada umum bahawasanya Muhammad tak adil. Walaupun dia tak kata. Dia tak kata wei Muhammad tak adil tak. Dia membuka persepsi untuk orang menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak adil. Tuan-tuan, sahabat Nabi bangkit hunus pedang, da'ni adrib unuqah, biar aku pancung kepala dia kan. Kenapa sahabat Nabi bertindak sedemikian? Sebab sahabat Nabi faham, ini merupakan satu kesalahan. Hang nak timbulkan persepsi bagi orang benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi tak bagi sahabat bunuh. Nabi sebut apa? Dalam hadis Bukhari, antara lafaznya, inna min dhi'i hadha qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajrahum yaqtuluna ahla al-Islam wa yad'una ahla al-awthan. Akan keluar daripada tulang surbi keturunan depa ni, kaum ni, manusia yang membaca Al-Quran. Cakap soal keadilan, cakap soal ini tak ada kaitan dengan politik ya. Ni konsisten, mana-mana siapa naik jadi pemerintah kena taat, selama mana dia adalah pemimpin Islam. Itu prinsip. Ini saya cakap prinsip Ahli Sunnah oleh jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka depa ni baca Quran tapi tak melepasi kerengkung mereka. Tak melepaskan kuah mereka. Tuan-tuan dan muslimin, apa kata Nabi? Yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuh orang Islam. Wa yad'una ahlal awthan. Sebaliknya mereka meninggalkan golongan-golongan yang menyembah berhala. Kenapa kita fahami di sini bahawasanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang sebab-sebab tu ilmuan Islam ni, kalau melihat kepada pakar-pakar pengkaji tentang firqah, firaq, golongan-golongan pecahan daripada Islam ni, dia kata khawarij ni ada dua. Ada dua jenis. Satu, mereka yang kharij, mereka yang khariji yang ni, mereka yang khawarij ni bisayf, dengan keluar dengan pedang pergi perang. Lawan tu dengan pedang, tetap bunuh. Seperti mana berlaku Abdurrahman bin Muljam bunuh Ali bin Abi Talib tetap dengan pedang. Seperti mana mereka nak berperang dengan Ali bin Abi Talib sehingga Ali bin Abi Talib hantar Ibnu Abbas pi berdiskusi, berdebat dengan mereka. Sehingga Ibnu Abbas keluarkan mereka 10,000 daripada kalangan mereka berbalik kepada Ali bin Abi Talib. Yang ini berbalik kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Baki lagi tak? Dia pi berkampung di tempat nama Harura. Sehingga kan dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ini seorang perempuan, ditanya tentang hukum wanita haid. Wanita haid ni dia kata, adakah kita perlu qada solat? Ditanya berkenaan dengan qada solat dan qada puasa. Qada solat, qada puasa. Apa Aisyah kata dekat dia? Aharuriyatin anti? Hang ni mai daripada Harura ke? Harura ni, Haruriyah ni tempat yang didiami oleh puak Khawarij. Pasti puak Aisyah tanya macam tu. Hey, come on lah, benda simple lah, benda dia hang tak tahu ke? Maknanya hang jahil yang bertakat ni, hang tak mengaji. Duk kira nak lawan lah. Mengaji tak? Quran baca, baca. Tapi tak belajar, tak tuntut ilmu. Maknanya satu maklumat yang nak diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada kita, mesejnya dari sini, Khawarij ini jahil. Walaupun baca Quran, walaupun baca hadis Nabi, tapi jahil. Tak mengaji. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu kalau kita sila. Okey, kita sila. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak mengajar di sini untuk menghukum puak ni Khawarij, pati nu Khawarij, jangan terlibat dalam hal-hal yang seperti itu. Ha? Cuma saya nak tekankan di sini, bila kita berhadapan dengan pemerintah yang melakukan maksiat, prinsip kita kena ada. Kemudian bila kita tengok pemerintah buat kesalahan, prinsip menegur pun kena ada. Bukan kita kata tak boleh tegur secara terbuka, secara mutlak. Tak. Tapi kita cakap asas dalam kita menegur pemerintah itu secara sembunyi dulu. Tu asas dia. Tak ada siapa boleh nafikan asas tegur pemimpin secara bersembunyi terlebih dahulu. Itu sikap lah. Itu sikap Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kalau kita sebagai mak bapak pun tak boleh menerima teguran anak yang dilakukan secara terbuka, openly. Anak kita tegur kita dalam Facebook. Pak aku apa mungkin lewat. Tak ni lah kita. Apa hang ni? Hang kak lah pak. Hang pergi tegur pak dalam, dalam apa ni, internet tu, Facebook macam apa. Hang pergi tweet pak pagi-pagi. Tuan-tuan kacau lu tu. Tapi kita sendiri secara prinsipnya tak boleh terima. Sebab tu asas nasihat ni, apa asas nasihat ni dia apa? Iradatul khairi lil mansuh. Nak kebaikan bagi orang yang dinasihati. Bila nak kebaikan ni, maknanya kita akan pilih cara yang bagaimana supaya dia terima nasihat kita. Fitrahnya orang tak boleh terima kita tegur orang terbuka, boleh terima. Fitrahnya. Contoh saya bagi contoh ni. Nampak tengok belakang duk kuat tidur macam contoh. Tak ada pun, tak ada. Tapi saya kata tu belakang. Apa aku tidur orang tengah dah mengajak. Contoh. Dia kata ustaz SMS ke apa ke ustaz sampai hati. Dia lagu tu benda tu betul. Very simple ya ini. Apabila dipertontonkan oleh jutaan manusia. Dia dah dilantik leader, ketua. Nombor satu dalam negara contohnya. Oh, lepas tu ditegur pula di khalayak. Jadi, dia punya credibility dia. Lepas tu, asas dia tersembunyi. Walaupun orang nak pertikaikan hadis tentang pegang tangan pemerintah tu, hadis tu da'if lah apalah. Tak apalah nak kata da'if. Nuh, di sana ada hadis Usamah bin Zaid. Athar Usamah bin Zaid. Bagaimana cara dia tegur Uthman bin Affan? Itu sahih, jelas dalam Sahih Muslim. Orang tanya dia, hang pi tegur Uthman, pi tegur Uthman, Uthman lemah dan sebagainya. Dia kata, aku dah jumpa dia dah. Pertanya, dia hang cakap apa? Apa perlu aku cakap kat hamba? Aku tak mau buka pintu kepada fitnah. Contoh kalau saya pi tegur seorang pemimpin katakan. Lepas tu saya cerita dalam kuliah. Malam aku pi tegur dia. Hak main dengar ni macam-macam jenis punya mentaliti. Masuk Facebook pula. Semalam ustaz dah pergi tegur dah. Dia ni pemimpin sekian-sekian, YB sekian-sekian. Awak tak berubah lagi kan ni? Oh, masuk viral. Dah viral benda tu bening dia pula. Jadi kita buka pintu fitnah. Buka kepada pintu pergaduhan dan perbalahan. Itu satu. Kedua, sekiranya tegur tak berubah. Masa ni baru ada situasi-situasi dan keadaan-keadaan berlaku teguran secara berhadapan. Tegur depan. Bukan tegur dalam Facebook. Tegur depan dia. Jumpa dia, bercakap depan dia. Walaupun di khalayak tu ada program ke, dia cakap benda salah ke. Dan orang yang nak tegur tu, dia kena tengok siapa dia. Siapa dia maknanya dia somebody. Somebody yang ada status. Bukan status kedudukan ke apa-apa. Maksudnya dia hormati dalam masyarakat. Supaya orang tak tengok. Mamat mana ni? Eh, hang ni cakap apa ni? Hang siapa? Mamat mana? Tapi kalau dia seorang yang berkedudukan, dia seorang yang dihormati dalam masyarakat, bila dia angkat tangan tengah-tengah ni, Datuk ataupun Menteri ataupun YB ke siapa ke, apa yang disebut tu sebenarnya ada kekurangan di situ. Kalau tak mau berubah sangat-sangat juga, apa yang dibuat ni ada kesalahan dia, perlu diperbetulkan. Kalau boleh mula dengan bagi kertas tu, kalau tak ni juga perbetul. Sebab tu tak timbul isu di zaman Nabi dan di zaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, berlaku tegur-menegur dalam khutbah Jumaat, angkat tangan tegur. Tapi janganlah bererti kita ambil benda tu dan kita takmimkan, umumkan semua terus. Maknanya tegur pemimpin ni, tegurlah terbuka semua. Tak boleh. Demikian juga tak boleh kita kata tegur semua kena tertutup, semua mutlak. Tak boleh juga. Dia kena tengok isu. Sekiranya isu tersebut isu yang dilakukan terang-terangan ada kesilapan dan kesalahan yang dimanfaatkan oleh manusia secara keseluruhannya, bukan isu diri dia, isu kesalahan yang membabitkan dasar, yang membabitkan kepentingan umum dan sebagainya, teguran perlu diberikan. Teguran bukan fitnah, teguran kena berasaskan fakta. Teguran bukan maki hamun, teguran dengan bahasa-bahasa yang boleh menyentuh hati manusia. Baru jadi teguran. Hampir maki dia, lepas tu nak suruh ikut. Tak boleh ya? Jadi masalah, lepas tu hampir ambil maklumat tak betul, fakta tak betul, pergi tempek di situ, orang kutuk kita, kita nak marah lah apa semua. Tak boleh. Jadi hal-hal yang seperti ini, kita kena fahami, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan bererti tak boleh tegur pemerintah secara terbuka, secara mutlak. Terbuka ni maknanya berhadapan, bukan terbuka Facebook ni memang tak ada. Berhadapan. Sebab tu dia kena orang yang ada autoriti, yang bertemu dan sebagainya, tegur. Ha? Kalimatul haq inda sultanil jair, bercakap benar di hadapan. Inda bermaksud amam, depan dia, bukan di belakang dia. Okay. Ni dalam grup WhatsApp cakap kemah, keluar jumpa-jumpa salah juntangan payah. Jadi itu kita kena perbetulkan. Demikian juga kita tak boleh keterlaluan sampai menetapkan tak apa, tegurlah semua, buka semua. Tuan-tuan, dia tak jadi apa lagu tu. Dia tak jadi impact apa pun. Bahkan sebahagian daripada manusia, pemimpin, dia akan gunakan kuasa untuk menyekat. Lagi teruk. Kenal muka-muka ni bersemua, ha, kerja kat sini ni. Itu saya cakap secara umum lah, di mana-mana pun lah. Jadi yang which is, yang mana benda ni kita tak mau berlaku. Sebab tu nak tegur pun susun strategi, susun bahasa. Ha, hikmah dalam menegur tu kita kena perhatikan dan teliti. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi batu yang ketiga ni cakap soal pemimpin. Sebab hal-hal yang berkaitan dengan siasah politik ni, kepimpinan ni, dia mudah saja untuk menjadikan manusia berpecah. Sangat mudah, sangat mudah. Dah jelas dah, dalam mana-mana negara pun orang tak suka pemimpin, dia buat grup dia sendiri. Dia pergi buat grup dia sendiri. Apatah lagi negara demokrasi yang automatically mewujudkan kelompok manusia, parti, parti, parti, parti, parti, parti. Seperti mana berlaku dalam konteks negara kita, parti dah. Di situ dah ada unsur-unsur perpecahan ada di situ. Walaupun mungkin bertemu dalam beberapa bab, tapi dia punya direction lain. Sebab tu, bila belajar tentang manhaj ahli sunnah, topik tentang kepimpinan adalah salah satu asas. Jangan pandang ringan. Dengan pandang, walaupun ada orang kata siasah ni benda yang simple, muamalah bukan benda pokok, benda pokok. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia adalah satu hal yang sangat mudah membuka ruang kepada perpecahan manusia kalau tak di-manage dengan baik. Bayangkan zaman kekhalifahan Islam pun, orang yang tak suka kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia gubernur tu, rakyat buat tuduhan kat atas dia. Tu khilafah Islamiah. Masa Umar jadi khalifah, orang Umar hantar dia Sa'ad ibn Abi Waqqas jadi gubernur. Siap-siap di saya tak ingat tempat di mana, boleh cek balik hadis Bukhari. Umar hantar dari situ. Jadi oleh ada rakyat tak suka kat dia, buat tuduhan fitnah. Fitnah apa? Pemerintah ni solat pun dia bermasalah, pentadbiran lemah. Umar tu pun membuat siasatan. Umar pi masjid ke masjid, pi cek, kumpul ahli masjid, tanya betul ke dia, betul ke masjid ni kata tak, masjid ni kata tak, masjid ni kata tak. Sampai satu masjid ada orang ni bangkit, dia kata betul apa yang aku kata. Ha, itu yang boleh berlaku jadi Dia berdoa tu. Dia berdoa kalau sekiranya kata-kata dia ni dusta, Allahumma in kana kadhiban. Ya Allah Tuhanku, kalau sekiranya dia bohong kat atas aku. Maka dia doa. Doa, doa, doa, doa, panjangkan usia dia, kemudian butakan mata dia, kemudian kekalkan hidup dia panjang, jadikan dia orang yang fakir. Dan timpakan bisnah, fitnah kat atas kehidupan dia. Dan lelaki itu disebut di dalam riwayat Al-Bukhari, asar tersebut, akhirnya jadi pula kat lelaki ni. Memang berlaku, dijumpai dia beberapa lama, beberapa tempoh selepas itu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan yang buta, dalam keadaan yang fakir, miskin, susah minta sedekah ni apa semua, duduk di tepi jalan, perempuan lalu di, saya minta maaf saya sebut perkataan, raba. Dia kena penyakit tu kat atas dia. Perempuan lu bahasa nak pegang, perempuan lu bahasa nak pegang. Orang pukul dia, orang ni dia. Sebab terkena doa Sa'ad ibn Abi Waqqas, mimpin yang difitnah. Jadi dia mudah nak buka ruang. Itu zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Apa berlaku di zaman Uthman? Apa berlaku di zaman Abu Bakar As-Siddiq? Puak-puak Syiah yang tak suka kepada pelantikan Abu Bakar, yang buat fitnah pada Abu Bakar. Apa yang berlaku di zaman Umar? Dibunuh. Umar dibunuh. Di zaman Ali bin Abi Talib, di zaman Uthman bin Affan, dibunuh. Ali bin Abi Talib dibunuh. Politik isu tentang kepemerintahan, tentang siasat. Sebab tu hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin adalah antara perkara pokok asas yang ahli sunnah kena faham. Basic dia. Bukan suruh taksub pemimpin tak. Bukan suruh nak pertahan semua pemimpin buat maksiat semua. Bagus-bagus. Doi, buat maksiat. Itu pun bagus. Boleh. Ha, yang tu mangkang tu. Kalau kita ambil lagu tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu sebab tu benda ni perbincangan dia, sebab sejarah telah membuktikan bagaimana perpecahan berlaku kerana politik. Syiah lahir daripada isu politik. Khawarij lahir daripada isu politik. Mu'tazilah, tertegaknya Mu'tazilah kerana politik. Khalifah Ma'mun yang pertahankan Mu'tazilah. Politik. So ini kena tengok. Sebab ruangan tu banyak. Sama ada nak boleh pertahankan agama ataupun hancurkan agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, beribadah dengan dasar ilmu. Ini poin dia ni. Kita dah cakap pasal tauhid. Kita cakap perkara yang kedua tadi pasal apa? Pasal perpaduan, anti perpecahan. Cakap pasal soal pemerintah. Apa yang kita nak buat semua ni, dia mesti asas dia ilmu. Sebab tu tuan-tuan, dakwah ahli sunnah, dakwah ilmu. Dakwah ahli sunnah ni dia bukan majlis, seremoni tu, takat-takat tu, tak ada. Dia ilmu. Mesti ada pengajian punya, mesti ada. Dia mesti ada kajian, dia mesti ada pembacaan, dia mesti ada tulisan, dia mesti. Dia tak boleh kata pergi mengaji takat-takat, pergi dengar ceramah umum. Itu bukan, itu sekadar nak motivasi kita. Ya, ada pengisian ilmu mungkin. Tapi tak, dia mesti kita berasas ada metodologi pengajian, pembacaan, kajian, penelitian untuk kita laksanakan dan praktikkan dalam kehidupan kita. Itu sistem pengajian ahli sunnah. Asas dia ilmu. Siapa yang bawa dakwah ahli sunnah wal jamaah, kontang daripada pengajian ilmu sebenarnya tersasar jauh. Tersasar jauh. Orang bercakap soal sunnah wal jamaah, lepas tu tiba-tiba mengaku sunnah wal jamaah, tiba-tiba bercakap soal gerakan saja, gerakan haraki dan sebagainya. Duduk sibuk pentarbiahan, duduk sibuk nak walak barak apa semua. Tapi dia tak bagi pengisian ilmu gerakan tersebut, dia tak akan pergi ke mana. Dia akan menghasilkan satu hubungan yang kuat di kalangan mereka, tapi dia mudah untuk dibolak-balikkan sebab asasnya bukan berpaksikan ilmu. Tuan-tuan, sebab tu kita tengok dalam Al-Quran, dia bawa kat sini ya. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan kecuali untuk beribadah kepadanya. Kepadaku. Dari ayat di atas diketahui bahawa tugas manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah semata-mata, dan ibadah adalah hak Allah. Erti ibadah sebagai hak Allah, bahawa kita tidak boleh beribadah sekehendak kita. Akan tetapi ibadah itu harus sebagaimana yang disukai dan diredai Allah. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui tata cara beribadah yang diredainya kecuali dengan ilmu. Yakni dengan mempelajari dari sumbernya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ini ta'rif ilmu ni. Kita mengaji ini banyak benda kita mengaji ini. Pi belajar sana sini, sana sini, sana sini. Tapi tuan-tuan, saya nasihatkan diri saya dan kita semua. Nak pilih ustaz kita nak pergi mengaji ini, tengok metodologi pengajaran dia. Kalau metodologi pengajaran tak ada dominik politik, tak ada dominik maki orang, tak ada dominik maki orang ni, tak ada dominik duk bekerja buat lawak. Lawak, lawak, lawak, lawak, gelak, gelak, gelak, gelak, gelak. Syok. Ha? Yang tu saya nasihatkan tak payah. Tak payah. Sebab asasnya kita nak ilmu. Kita nak dipenuhi. Kita nak kita sendiri sampai kita lahir kemanisan mendengar nas Quran dibaca dan hadis dibaca. Dan mendengar ulasan penjelasan terhadap Al-Quran dan penjelasan terhadap hadis itu dibaca. Bukan kita nak dengar pandangan dia. Ni ustaz, saya rasa ustaz. Apa pandangan ustaz? Saya rasa memang ustaz tu saya rasa lah boleh pula. Memang ustaz tu saya rasa lah boleh. Sebab tu bila Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, bila diberikan ta'rifan ilmu, dia kata apa? Ilmu tu asas dia, apa dia? Apa asas ilmu? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Kamu tahu tentang sesuatu sesuai dengan hakikat perkara tersebut, dengan pengetahuan yang bersifat pasti. Mengaji ilmu matematik, contoh. Kalau kita kata aku ada ahli ilmu tentang matematik, contoh. Idraku syai', tahu tentang ilmu matematik. Sesuai dengan hakikat ilmu tersebut, sesuai dengan hakikat formula tersebut, dengan pengetahuan yang pasti. Pasti, aku yakin ni betul. Maknanya dengan formula ni, dengan cara, dengan kaedah, tahu semua. Macam tu juga kita sekarang ni buat ibadat kita, kita pergi mengaji ni, kita tahu ke duk kita pun duk aku rasa ke? Kalau orang tanya kita solat kita macam mana? Memang kita bersolat bagus, alhamdulillah, memang solat cara Nabi. Tapi kita sebenarnya masih belum mengisi ilmu tentang solat cara Nabi. Kalau ditanya kita pasti apa kita? Bukan suruh hafal hadis tak. Tapi kalau mengapa kita angkat tangan seperti ini? Mengapa kita kedudukan tangan kita seperti ini? Mengapa cara kita bersujud seperti ini? Setidak-tidaknya kita boleh mengungkapkan ia datang daripada hadis Nabi yang sahih. Cukup yang tu pun cukup dah. Bukan nak suruh hafal teks matan apa semua. Tapi kita tahu sumber dia di mana. Tapi kalau kita kata mesti angkat tangan tak macam ni? Tahu, aku tengok ustaz tu beri mayang itu. Kira dia hari itu ustaz pun lengah. Tak tangan lagu ni, tak tangan lagu ni sikit. Kira dia. Tak boleh. Tuan-tuan dan puan sekalian, biar kita ada asas. Itu dia panggil ilmu, pengisian ilmu. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ilmu ni tahu sesuai dengan hakikat, dengan pengetahuan yang pasti. Bila kita bercakap soal agama, nak tahu tentang agama, nak rujuk kat mana lagi? Sumber ilmu asasnya Al-Quran dan As-Sunnah. Asasnya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ilmu dia. Sebab tu bila bicara topik beribadah dengan dasar ilmu ni, kita kena faham tentang manhaj at-talaqi wal-istidlal. Prinsip dalam kita memilih sumber ilmu dan prinsip dalam kita memahami sumber ilmu tersebut. Bila nak pilih sumber ilmu ni, tuan-tuan dan puan, pertama sekali Quran dan Sunnah, itu sumber dia nombor satu, yang sahih, Sunnah yang sahih. Tuan-tuan dan puan, kedua, kita nak pilih sumber ilmu ni orang yang menyampaikan Quran dan Sunnah kepada kita. Orang tu macam mana kita nak pergi mengaji ni? Dia beza lah tuan-tuan, dia ada beza ni. Kita dengar betul-betul yang saya cakap. Ilmu ni daripada siapa-siapa pun ada ilmu. Perempuan penyamun pun dia ada ilmu dia yang kita tak tahu. Bahkan mungkin ilmu dia baik untuk kita pun. Mungkin saja ilmu tu baik untuk kita. Seperti mana dalam hadis dalam riwayat dalam Bukhari tentang Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana dia tangkap setan yang merupakan dia, yang dia tu, dia datang dalam bentuk rupa manusia, dia curi roti. Dia kena tangkap. beberapa kali, sampai kali ketiga dia kena tangkap, Abu Hurairah kata dekat dia, aku nak buat engkau jumpa Nabi, tak boleh dah. Syaitan kata dekat dia, dia tak tahu kata itu syaitan. Syaitan kata apa kat dia? Syaitan kata kat dia, kalau engkau tolong jangan bawa aku jumpa Nabi, aku ajarkan kepada engkau satu ayat, kalau engkau baca ayat ini, syaitan tak akan ganggu kamu sampai siang hari, naik matahari. Sampai malam sampai siang, syaitan tak akan ganggu kamu. Ayat apa? Dia pun baca ayat kursi, dia ajak Abu Hurairah. Abu Hurairah balik jumpa Nabi, cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi, ya Rasulullah, ni aku jumpa sekian. Maka dia cerita, dia ni ajak kepada aku ayat sekian. Ayatul kursi, apa kata Nabi? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia bercakap benar kepada engkau sedangkan dia tu pembohong besar. Maknanya pada setan tu pun Nabi iktiraf kebenaran dalam sudut itu, dalam isu tersebut ayat kursi. Sebab tu kita tak boleh kata aku saja betul, semua orang ni semua salah. Tak, depa pun ada betul dia banyak. Mungkin dalam bab lain. Tapi Nabi tak habaq dekat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Okey, besok kita talaqi dengan setan. Tak. Pasal dia cakap benar benda ni, besok ramai kita buka, kita pergi mengaji dengan dia. Tak. Sebab tu kita kena beza. Kebenaran ada di mana-mana. Tapi disiplin penuntut ilmu untuk memilih siapa guru, itu perlu. Disiplin itu disiplin. Bukan kerana bila kita pilih guru ni, berarti yang ni semua sesat. Tak. Kita nak guru pun yang berdisiplin dalam memberikan penjelasan tentang agama. Sumber dia Quran, sumber dia sunnah. Kemudian metodologi faham Quran dan sunnah pun betul sesuai dengan petunjuk salafus salih. Apa yang Nabi ajak, apa yang sahabat jelaskan, apa yang tabi'in jelaskan, apa yang tabi'ut tabi'in jelaskan. Metodologinya di situ. Tapi kalau guru cakap apa semua ni, memang ada benda baik juga daripada dia, tapi dia pun tak ada disiplin. Pakai hadis palsu, contohnya. Contoh kalau pakai hadis palsu, cakap mengarut sekali. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, maka tak perlulah kita pi mendekatinya. Bukan bererti menolak kebaikan yang ada pada dirinya. Tak. Tapi kerana kita bimbang, menjadikan kita juga tidak berdisiplin dalam menuntut ilmu. Itu je isunya. Bukan bererti bila siapa jadi salafi, ikut di sunnah jamaah ni semua orang ni sesat. Tak. Disiplin untuk menuntut ilmu. Disiplin untuk memilih guru. Nabi pun sebut di dalam hadis yang banyak. Nabi sebut dalam hadis yang banyak, ha? Antaranya Nabi buat perumpamaan orang yang berkawan dengan orang yang jual minyak wangi. Kan? Apa kesannya? Dia dapat wangian tersebut. Nabi buat permisalan pula orang yang berkawan dengan tukang besi, dia dapat bau. Bau besi, bau bakar api itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu penting dalam kita memilih, ha, guru kita. Okey. Itu manhaj talaqi yang pertama, pilih sumber agama. Yang kedua, cara nak faham sumber agama. Method nak faham sumber agama. Tuan-tuan dan muslim, ada disiplinnya. Method asasnya, kita kena ikut metodologi kefahaman Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kena kita kembali kepada mereka. Kerana mereka mencedok ilmu kefahaman itu daripada Nabi SAW. Metod kefahaman mereka adalah metod yang terbaik untuk dicontohi dan diikuti. Mereka mendapat pengiktirafan, recommendation daripada Allah Subhanahu Wa Taala, recommendation daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka faham setiap ayat yang turun itu kerana apa, apa sebabnya, apa isunya dan keadaan yang bagaimana. Itu kita kena kembali merujuk kepada mereka. Sebab tu nak mengaji tafsir pun, mengaji tafsir bil ma'thur. Tafsir yang ditafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis Nabi. Ditafsirkan Quran tu dengan perkataan ulasan sahabat Nabi. Ditafsirkan Quran tu dengan ulasan tabi'in, murid sahabat Nabi. Ataupun murid kepada murid sahabat Nabi, tabi'ut tabi'in. Baru dia masuk elok. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sebab tu, bila kita faham ni, belajar dengan dasar ilmu, ibadah. Dengan dasar ilmu kita faham, kita kena mengaji. Nak balik sembahyang kan, kita belajar bab salat. Nak balik wuduk, kena bayar belajar bab wuduk. Belajar betul-betul. Kalau tak mau pergi detail pun, belajar berdasarkan Quran dan sunnah dulu. Tak, kalau tak mau pi detail sangat, tak mau pi nak bahas bab usul dan sebagainya, manfaatkan. Ha? Nak pi belajar bab zakat, faham tentang zakat. Nak pi umrah haji, faham tentang umrah haji. Nak puasa, faham tentang tentang bagaimana cara Nabi SAW berpuasa. Biar kita buat ibadat itu dengan ilmu, bukan dengan emosi, hawa nafsu ataupun ikut manusia semata-mata. Itu tak betul, sahabat-sahabat sekalian. Dan itu tak menjadikan kita konsisten. Contohnya, kalau katakanlah, entah kamal, entah ikut orang hari ni, oh saya suka ustaz dan kawan semua, ikutlah, buat ikut. Tiba-tiba berlaku apa-apa, a'udzubillah, menggelikan bergaduh ke, suka kat orang lain pula. Oh, yang ni tak bagus, yang ni lagi bagus, ikut pun tu pula. Jadi, ikut manusia ni dia takkan ke mana. Dia takkan kekal dan dia takkan konsisten. Wallahu'alam. Sebab tu kalau kita baca, bila dia kata keempat beribadah dengan dasar ilmu, dia kata perintah pertama dari Nabi SAW ke surat 60 tu, adalah perintah membaca. Hal ini menunjukkan bahawa agama ini dibangunkan atas asas ilmu. Syariat Islam telah menjelaskan keutamaan ilmu dan menjelaskan pula sifat-sifat mereka yang mengusungnya, yakni para ulama. Sehingga seseorang tidak akan salah dalam mengambil ilmu dari orang yang bukan ahlinya. Bimbang sekali ambil ilmu daripada orang yang bukan ahlinya. Lepas tu dalam konteks negara kita pada hari ini, tuan-tuan muslim, saya dah cakap banyak kali dah. Ha, nak harap tuan-tuan muslim pun cakap bagi semua orang cakap. Mudah-mudahan akan ada perubahan. Kita pun nak kena segmentaskan dan nak kena professionalizekan bidang agama. Bukan commercialiskan, professionalizekan. Maknanya seperti mana bidang-bidang lain, bidang perubatan, medical, dia ada pakar ortopediknya, kardiaknya. Ha, kardiak, pakar jantung, dia ada bidang bidang kanak-kanak ni apa? Pediatriknya, pediatriciannya dan pelbagai lagi, ada dentistnya, semua pakar-pakar ni. Saya tak boleh pergi hospital jumpa kawan saya ada seorang pakar ortopedik, pakar tulang. Hospital di KL no. Weh, hancek gigi aku sat. Dia gaji ya. Ambil gaji dia gaji ya. Apa hang ni? Saya tak boleh pi kat doktor gigi masuk-masuk dengan mulut. Eh, saya bukan sakit sini. Ibu jari. Dia cerkah mampus, dia kata hang ni gila. Memang klinik dentist macam ni. Tapi dalam bidang agama dia jadi lagu tu. Mengaji bak kaki tapi cek gigi. Tak boleh. Mengaji bak gigi, cek urat. Lagi jam. Mengaji bab qiraat Quran, ha, cara baca, jadi pakar tajwid tapi duk bagi fatwa, masalah. Bukan kata tak boleh, jangan, bukan kata tak boleh, ha. Mungkin dia pergi belajar, dia pergi kaji kitab apa semua tu, cerita tak apalah. Tapi kita bimbang kalau keadaan sukar dikawal pada hari ini. Sebab mudah sangat, boleh baca ada 3 ayat Quran, boleh baca hadis sikit, boleh cerita sikit, boleh buat teriak sikit, pas jalan. Lepas tu nak commercialize sikit. Ha, Ustaz kena buat macam ni sikit. Ha, kena ubah macam ni sikit. Gaya jalan macam ni sikit. Ha. Lepas tu dia kata jubah. Ni jubah bukan PU punya lah. Dia kata ni jubah PU. Tak lah. Kita tak mau ikut-ikut lah. Tak lah lawak. Jadi dia kata ha, ni kena pakai macam ni. Kena ada ini. Kita kena branding macam ni. Ha, contoh. Tuan-tuan tu dah commercialize. Tapi sepatutnya nak ambil, nak bercakap dalam televisyen, kita kena buat kawalan. Bukan bererti menidakkan ilmu orang yang tak ada sijil. Tak. Boleh test. Panggil test dulu. Wujudkan di stesen-stesen televisyen ini bahagian yang buat temunuga, interview untuk orang yang nak bercakap topik tu dalam TV. Supaya dia tak bercakap ikut suka. Nak bagi segmen pasal tafsir. Slot pasal tafsir Al-Quran. Panggil pakar tafsir. Yang betul-betul pakar tafsir ni, ha, interview dulu nak cakap tadi nak cakap ayat apa. Kalau tak tanya lagu tu pun, test sikit dulu. Kalau tafsir ni boleh kita cerita sikit method tafsir macam mana. Baru dia orang kata apa, bersedia sikit. Ini duk ulah aku suka, lepas tu kena kutu, minta maaf. Jadi benda tu tak selesai. Biar hadis bagi orang pakar hadis cakap. Bagi betul-betul pakar hadis, bagi yang betul-betul tip-topnya. Jadi ulah bab hadis dalam televisyen, kemahlah sikit. Pakar akidah, bagi betul-betul pakar akidah. Pakai hadis boleh hadis. Pakai tafsir, walaupun pakai tafsir ni, dia tahu juga pasal akidah, pasal akidah. Test juga dulu. Apa metod akidahnya, apa asasnya, apa ni semua. Oh, kita bagi masuk. Jadi kalau kita tak buat lagu tu, tuan-tuan dan puan sekalian, orang dah keliru dah. Pi mengaji bahasa Arab dah. Balik pompam, pompam, pompam. Yanu, yanu, yantu yang jadi mengarut no. Yantu yang penting, ilmu usul fiqah dengan qawaid fiqhiyah pun dah tak ada beza dah. Jadi tak tahu. Hadis maqtu' dengan munqati' pun tak boleh beza. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi ini bermasalah kepada manusia. Jadi agama ni dia kena pisahkan berdasarkan kepakaran masing-masing, baru kita dapat kawal perkembangan ilmu dalam dunia ataupun dalam negara kita, khususnya pada hari ini. Baru kita dapat pastikan, tentukan seseorang itu mengambil ilmu daripada yang sepatutnya. Nak buat sistem pentauliahan, nak uji dulu, nak buat interview, nak interview ustaz yang nak minta tauliah. Buat dalam buku tu, buat dalam borang tu, buat. Nak mengajak tentang apa? Tafsir, hadis, fiqh. Okay. Kalau kata ustaz tu hebat sangat, semua. Hadis, fiqh, tafsir, semua. Akidah semua sekali, detik semua. Quran pun, tajwid pun dia, ini semua pun dia. Panggil yang nak main interview tu pun, panggil pakar dalam bidang tu. Supaya dia tanya, tu taklah mengarut. Ini dah, nak interview pakar tafsir. Ini puisi borang lah, dia tafsir, nak tafsir. Lepas dia habis mengaji buat tafsir, PhD lah, profesor dah bidang tafsir. Nak dapat minta tauliah, pergi lah hantar borang apa semua. Panggil ustaz, main kat ustaz. Main interview. Yang ni, diploma hotel management. Interview pakar tafsir, jadi dia ke mana? Masalah tu eh. Lepas tu ataupun ni diploma bahagian qiraat, diploma bahagian tajwid, bukan kita nak rendahkan. Hampa interview yang nak ajak tajwid, okey lah. Hampa interview pakar tafsir, masalah lah. Nak tanya apa? Bila orang tanya balik dia apa? Oh, tak boleh tanya kami. Kami yang tanya. Jadi benda tu, dia tak ni, tak seimbang. Ini masalah, bukan kata proses pentauliahan tu tak perlu dibuat. Bagi pandangan saya, perlu untuk kita kawal. Saya setuju ada pentauliahan, saya setuju ada. Sebab kita nak kena kawal. Tak mahu lagi benda-benda yang salah. Taklah berlaku mengajak di masjid benda-benda yang bukan-bukan. Padahal pun yang interview pun sama dengan yang di interview. Ni kira okey, yang nak interview tu pun dia tengok kau tu. Oh, yang ni dia ni okey semua ni, kita pun okey, okey, okey, okey. Yang ni dia kata ini tak boleh, yang ni pun okey, okey, okey. Ha. Okey lah, tengok macam clear. Lului. Yang tu yang jadi pening yang tu masalah. Jadi itu masalah. Jadi mengambil ilmu mesti daripada ahlinya. Okey. Kemudian, muka surat 62 tu disebut. Ini penting ni hadis Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Perkataan al-fiqh. Okey, sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Maknanya ada ilmu, sebab maksud fiqh ni adalah al-fahmu. Fiqh itu kefahaman. Fiqh itu adalah kefahaman. Maknanya kena faham. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kemudian saya rasa saya baca sikit ni bawah ni, bagus dia punya ni. Ahlus muka surat 62 bawah, perenkanlah sekali tu. Ahlussunnah wal jamaah yang diwariskan dari salafus salih sentiasa berjalan di atas jalan taqwa, yakni jalan yang harus ditempuh dengan hati-hati kerana penuh dengan duri dan jebakan-jebakan yang membinasakan. Maka mana mungkin seseorang yang tidak tahu jalan tersebut dan tidak berhati-hati akan selamat sampai ke tujuan. Tegasnya, salafus salih adalah teladan kita dalam ilmu dan sifat berhati-hati. Sangat keliru orang yang mengatakan kaum salah lebih berhati-hati, kaum khalaf lebih mengetahui. Ini statement yang biasa kita dengar. Salah dulu dia kata dia hati-hati, tapi kita ni lebih tahu pasal zaman kita zaman lain. Tak, mereka lebih berilmu, mereka lebih berhati-hati. Kenapa mereka berhati-hati? Kerana mereka berilmu. Orang yang tak ada ilmu, contoh saya bagi, contoh benda yang simple. Masa kecil-kecil dulu, zaman pakcik-pakcik kita, dulu orang terjun sungai biasa ya. Terjun, keluar belah sana, terjun tu pergi sana. Apa semua tak air kan, boya-boya ni semua. Tapi kita tengok National Geographic hari ni, tengok tu dia dalam sungai rupanya. Ada boya, anaconda, ulat sawah. Wush, hak ni duduk celah rumput macam ni, hak ni duduk bahaya macam ni, ini ular ni kalau patuk mati terus. Jadi nak pi pijak rumput pun tak berani. Pasal apa? Pasal tambah ilmu. Pasal kita tahu. Dulu-dulu tak payah kanan dia. Hak ni kita, wuih rumput ni tak boleh makan ni, sentuh kalau gatal mampu. Jadi banyak benda-benda yang pada hari orang dulu, mereka simple kehidupan mereka. Pada masa tu orang duk berenang sungai apa semua, kadang-kadang lumba dengan buaya. Relax eh? Kita lah ni, wuih sungai ni biar betul ni. Air tenang jangan disangka tak ada buaya. Tahu sikit ya kita pun dah takut lah. Ha, jadi sebab apa berhati-hati? Sebab ilmu. Kerana itu mereka zaman salafus salih sangat berhati-hati. Kerana mereka lebih berilmu dan berpengetahuan daripada kita. Tengok. Kalau nak kata kita hari ini berilmu, tuan-tuan dan puan sekalian. Al-Imam Abu Hanifah takkan kita lebih alim daripada dia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas. Walaupun Imam Ahmad ni tak dikategorikan sebagai kategori salaf dah. Dia dah terlewat sikit. Dia melambat sikit. Katanya Al-Imam Syafi'i itu sebagian ulama berpendapat dia kategori tabi'ut tabi'in yang terakhir. Dia murid kepada murid sahabat Nabi. Yang terakhir kata zaman dia. Ada kata tak, ada kata takat Imam Malik ya. Tabi'ut tabi'in. Ada kata Imam Abu Hanifah tu tabi'in sebab dia bertemu dengan sahabat Nabi. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ilmu mereka sampai kepada kita pada hari ini, tapi adakah tulisan kita pada hari ini, ilmu kita sampai ke generasi seterusnya? Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ha? Kemudian dia kata di sini, perkataan ini hanya akan menjauhkan manusia daripada manhaj salafus salih yang lurus dan telah teruji. Padahal orang awam sekalipun akan mengerti bahawa sifat ilmu dan hati-hati sentiasa bersatu. Dia takkan ada hati-hati saja tanpa ilmu. Dan dia takkan, seseorang itu takkan ada ilmu melainkan dia akan berhati-hati. Melainkan dia akan berhati-hati. Maknanya orang itu, orang yang berilmu ni tidak ada apa-apa keadaan melainkan dia akan berhati-hati. Tahu ilmu tentang salat. Tahu yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Maka dia akan berhati-hati dalam salat. Tahu hukum hakam tentang wuduk. Maka dia akan berhati-hati dalam mengambil wuduk. Dia tak akan ambil mudah. Tahu hukum hakam tentang aurat. Maka dia akan berhati-hati menjaga tubuh badannya. Auratnya. Tapi kalau tak tahu, tidak ada sikap berhati-hati. Tuan-tuan dan puan sekalian. Yang dia bagi contoh di sini, seorang, contoh anak kecil yang tidak mengetahui itu racun, maka ia tidak berhati-hati. Bahkan kadang-kadang ia akan meminumnya kerana disangka air. Itu contoh mudah dia bagi. Seterusnya yang kelima, perbezaan antara wali Allah dan wali syaitan. Tuan-tuan muslimin, perbezaan antara wali Allah dan wali syaitan. Sebab apa? Sebab pasal apa topik ini menjadi topik asas? Okay, kita dah kelihatan tauhid. Lepas tauhid, kita ahli sunnah wal jamaah, prinsip kita, manhaj kita, perpaduan. Manhaj kita yang ketiga, oleh kerana politik siasah ini merupakan perkara yang boleh membuka ruang yang luas kepada perpecahan, maka ahli sunnah faham taat pemimpin kaum muslimin itu adalah perkara yang sangat penting, asas pokok. Pi ke peringkat yang seterusnya, nak beribadah kepada Allah tu asasnya adalah ilmu. Mesti kena ilmu. Ilmu sumbernya Quran dan sunnah. Metodologi kefahamannya adalah berasaskan kefahaman salafus salih. Dan mereka-mereka yang mengikuti walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina taba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Yani orang yang ikut. Jadi Imam Syafi'i kita tahu kata dia ikut. Sebab tu kita pilih pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Kita terima manhaj dia. Tuan-tuan muslimin, kita tahu masyayikh ni, ulama ni, kita tahu Syekh Albani usaha ikut, kita tahu Syekh Ibn Baz usaha ikut, kita tahu Syekh Ibn Uthaymin, kita tahu Syekh Salaf Fawzan Al-Fawzan. Mereka diusaha untuk ikut. Kita Syekh Ali Al-Halabi, Syekh Masud Hasan Ali Salman dan ulama-ulama yang lain lagi, dia pun usaha untuk ikut. Maka kita ikut mereka bukan kerana mereka, kerana mereka ada kesungguhan, kecenderungan yang tinggi untuk mencontohi salafus salih. Dalil surah At-Taubah, walladzina taba'uuhum biihsan, dan golongan-golongan yang mengikuti jejak langkah mereka. Jejak langkah siapa? Muhajirin dan Ansar. Siapa Muhajirin dan Ansar? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ikut dengan baik. Okey. Dan kemudian baru dia main perbezaan wali Allah dan wali syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu wali Allah pasal disebut di sini sebab manusia bila berbicara tentang tokoh, tentang agama, dia tak terpisah daripada dua keadaan. Sama ada tiga keadaan. Sama ada dia melampau-lampau terhadap tokoh tersebut, ataupun dia kira dia tak boleh dengar siapa ulama sebab aku tak mau kira aku rasa. Dia jadi macam ada beberapa jenis pemikir dalam dalam internet, Facebook, YouTube dan sebagainya. Dia jenis gila-gila. Saya tak tahu pun, semua pun tahu, tak perlu saya sebut nama dia di sini. Aku rasa Islam ni tak perlu pada ni ketua Tuhan ni, agama Islam ni adalah membasmi kemiskinan. Dia kira Islam lawan miskin. Berarti siapa yang lawan kemiskinan berarti Islam. Itu tak masuk akal. Orang sebut kalimah syahadah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, masuk syurga. Tak masuk akal. Jadi dia tadi pandangan saya, dia macam, saya pun tak boleh terima. Saya tak boleh terima pemikiran macam tu. Lepas tu saya kata ada dua kelompok. Satu dia lebih-lebih pula. Oh, semua syekh ni kata, semua syekh ni kata, semua habib ni kata, semua ulama' ni kata, semua habib paling betul dah, tak ada dah yang betul melainkan dia. Itu masalah tak. Satu lagi, aku tak kira semua orang, aku kira aku . Kita ahlu sunnah wal jamaah, kita tengah-tengah. Kita baina al-ghulu wal jafa. Baina al-ghulu wal jafa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kalau kita perhatikan bagaimana disebut oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ma min amrin amarallahu bihi illa walis syaitan naz'atan. Tidaklah ada apa jua perkara pun yang Allah perintah manusia melainkan bagi syaitan itu dia ada dua strategi dia. Dua strategi dia. Imma bitafritin wa idha'atin atau biifratin wa ghulubin. Sama ada dia jadikan manusia tu jauh daripada agama sehingga akhirnya meninggalkan agama. Dia buat sikit-sikit, dia buat liberal dulu. Tak apa yang ni, tak apa. Okey, kita ni moderate, kita kena terbuka. Tak semestinya pakaian ni nak kena macam ni, kita kena open sikit. Kita. Jadi akhirnya tinggalkan agama. Ataupun ifrat. Ataupun dia melampau-lampau sangat sampai akhirnya jadi ghulu. Itu kerja syaitan. Itu kerja syaitan. Jadi orang yang cakap pasal ni, pasal contoh pasal jihad. Pasal contoh jihad. Ada yang sampai, tak perlu jihad ni. Apa jihad-jihad ni? Zaman sekarang tak ada. Kita cakap pasal jihad pembahaya, cakap pasal jihad ni ISIS. Macam jihad tu ISIS yang buat. Tuan-tuan dan puan sekalian, demikian juga kita tak mau bila bercakap bajak jihad, jom pila ni semua, kita bunuh semua orang. Itu pun tak mau ya. Itu mengarut lah. Harusnya tengah-tengah jihad perkara besar dalam agama, sangat besar dalam agama. Cuma kita perlu mempelajari kaedah-kaedah berjihad yang diajar menurut Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan petunjuk Salafus Salih. Jadi sebab tu bila bercakap pasal orang ni, bila kita katakan wali Allah sudah tentu, mereka adalah tempat yang kita nak rujuk nanti. Tapi kita kena letakkan prinsip asas, siap-siap, cepat-cepat. Supaya kita tak melampau-lampau dengan dia, ataupun kita nak tolak dia secara mutlak terus, tak boleh. Dia kena tengah-tengah. Lepas tu Nabi sebut di dalam hadis, hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila Aisyah cerita tentang Ummu Salamah dan juga Ummu Habibah. Depa dua orang ni pi. Depa dua orang ni ada keluar bermusafir. Depa pi ke sebuah gereja. Depa tengok dalam gereja tu ada gambar. Ada macam patung-patung dalam gereja pada ketika tu. Maka kata Aisyah, mereka berdua zakarata an kanisatin ra'ainaha fi safar. Depa ni dua cerita dekat Nabi tentang gereja yang depa tengok dalam perjalanan depa. Fihat tasawir, dalamnya ada patung-patung semua. Maka apa kata Nabi? Nabi SAW sebut, dia kata ulaika kana fihim ar-rajulus salih famat. banau ala qabrihi masjida wa tasawwaru fi fiha tilka suwar tilka tasawir. Depa ni pada depa ada orang soleh zaman depa, orang yang baik. Kemudian bila depa ni mati, depa terus bina tempat ibadat di atas kubur orang yang mati tersebut, dan kemudian mereka membuat patung-patung, lukisan-lukisan berhala menyerupai orang tersebut. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalq indallah yaumul qiyamah. Mereka adalah seburuk-buruk manusia pada hari akhirat. Pasal dia melampau sangat pada orang tu, pasal apa? Tak perlu. Nabi pun sebut la tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Jangan kamu angkat aku lebih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala lantik aku. Jangan angkat aku lebih. Aku nabi, aku hanya ana abdullah wa rasul, aku hanyalah hamba Allah, aku hanyalah rasulnya. Kalau orang bagi datuk dekat Kamal contoh, datuk Kamal. Datuk ke datuk Kamal, tiba-tiba orang panggil Tan Sri Pahabang, dia pun rasa macam syok, tapi ush, masa macam lain. Pasal apa? Pasal tak dapat lagi. Ui, jangan cakap elok sikit, bahaya, bahaya. Nampak tuan-tuan dan sekalian? Maknanya jangan angkat dia lebih daripada kedudukan dia. Tu Nabi, orang mai puji Nabi, orang mai puji Nabi bukan hina. Ya Sayyidana, wahai Tuhan, wahai Tuhan kami. Wabna Sayyidina, dan anak kepada Tuhan kami yang dulu. Ya Khairana, wahai yang mulia daripada kalangan kami. Wa yabna khairina, dan anak kepada orang yang mulia daripada kalangan kami. Nabi kata apa? Alaikum bitaqwakum, kamu kena bertakwa. Tetap lazimi takwa kamu. La yastahwiyannakum syaitan, supaya syaitan tak rasuk kamu. Qulu biqaulikum, kamu sebut perkataan yang biasa kamu sebut. Ana abdullah wa rasuluh, aku hanyalah hamba Allah dan aku hanyalah rasulnya. Muhammad ibn Abdullah. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah, aku tak mau hampa angkat aku lebih daripada kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku. Hadis Ibn Ahmad, Nabi pun tak mau angkat dia lebih. Lepas tu bila cerita bab wali ni, kita kena duk nampak dah pasal apa ahli sunnah tekan bab ni. Pasal nak buang sindrom virus taksub daripada kalangan manusia. Itu cakap bab wali. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab wali ni kadang-kadang dia takrifan orang kita ni dia complicated, boleh terbang, boleh tahu orang mandi wajib tak mandi wajib lagi. Dia tengok muka ni tak mandi wajib lagi. Tu wali. Apa punya mentaliti? Lepas tu aksiden kereta, belah kereta hancur terbelah dua kereta. Dia duduk mayang dalam masjid elok. Tu wali. La ilaha illallah. Tak ada pening dah. Jenuh kalau gitu main kira duk wali. Tuan-tuan ni, puan sekalian, apa yang saya cerita tadi ni? Berlaku pada seorang kawan, sahabat saya. Masa saya belajar di Universiti Islam Madinah, dia pun main, tak perlu dia sebut main daripada mana, sebagai sensitif lah. Dia pun main buat haji. Main singgah duduk kat rumah saya, kat bilik saya. Memang setiap hari dia adalah bagi buku wirid-wirid dia seharian dan sebagainya, tak apalah itu. Lepas tu kata, pasal apa ni hampa dengan buku-buku ni, wirid-wirid ni? Kita malas nak cucuk pasal kawan. Memangnya saya berkelahi pula nak buat haji, tak edi haji je. Majlis haji maburu berkelahi. Tak boleh berjidal ketika haji. Jadi dia mai tunjuk buku dia tu, dia dah cerita. Siapa percaya dekat syekh ni? Syekh ni. Masya Allah. Aksiden tu lepas ni. Hancur kereta macam mustahil hidup. Tengok-tengok dia duduk semayang. Cari mana-mana syekh, mana syekh tak jumpa. Duduk semayang dalam masjid. Pasal tu lah. La ilaha illallah. Kira wali lagu tu je noh. Tuan-tuan dan puan sekalian. Nak tunggu boleh terbang, nak tunggu boleh ni, nak tunggu boleh apa? Tak accident, tak mati. Adakah itu kaedah dan cara penilaian dia? Macam berlaku kepada seorang. Dan saya sebut benda ni bukan nak sentuh isu politik, tapi saya nak sebut bagi kita faham. Ada berlaku masa banjir baru-baru ni, ada seorang tokoh ilmuan, tokoh-tokoh agama juga dalam parti politik tertentu. Orang masuk dalam rumah tu, gambar dia tak kena ayak. Soal dia bagus, soal dia tu bab kedua. Ni saya cakap bergambar tak kena. Yang ni cerita hak orang ni, bukan masalah dia, tak ada masalah. Orang ni. Masya Allah, Masya Allah. Ni di video dah kan video. Masya Allah, Masya Allah. Tak kena ayat, tak kena ayat. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa macam ni? Kawan saya mekanik, dia mekanik, kerja mekanik ya. Kawan. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia pun kena banjir ke, kereta dia tenggelam ayat. Business card dia tu ada nama, ada ada muka dia atas business card tu. Tak kena ayat. Takkan kita, Masya Allah, Ali. Takkan ni kita tak payahlah macam tu. Dia biasa-biasa ya. Dia kemuliaan dia, dia baik, dia orang yang salih, dia tawaduk dan sebagainya. Yang tu kelebihan dan kemuliaan dia. Tapi jangan angkat lebih daripada tu. Sehingga kita bimbang, kita takdiskan manusia. Memuja manusia. Tak boleh. Itu satu kesalahan, tuan-tuan dan puan sekalian. Bila baru-baru ni pun, hal ini pun ditegur oleh sahabat-sahabat, saya rasa semua pun tahu. Bila nampak ada macam awan atas baru-baru yang yang hari Tuan Guru ni Abdul Aziz rahimahullah meninggal dunia, ada macam awan. Bukan salah awan tu, tak tak, awan tu tak salah pun. Sekiranya benar ada awan tu, tak salah ke awan pun. Tapi perubahan muka bumi ataupun apa-apa yang berada di langit sana, perubahan kerana kematian manusia, tak boleh. Mungkin berlaku, Allah, kita tak tahu, Allahu alam. Pasal-pasal Nabi sendiri, anak Nabi, bukan orang lain, anak Nabi Ibrahim radhiyallahu an, anak Nabi meninggal dunia, kan dia meninggal masa kecil. Lepas tu berlaku gerhana masa anak dia meninggal. Orang Arab main duk kayuh, tu dia anak Nabi meninggal, tu gerhana kerana anak Nabi mati. Apa Nabi cakap? Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yang kasifan li hayati ahadin wala li mauti ahadin wala li hayati ahad. Sesungguhnya bulan dan bintang ini adalah bukti kuasa daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya tidak akan berlaku gerhana kerana kematian dan kehidupan seseorang. Bulan bintang ni tak kawan, tak ada apa. Jadi jangan kita jadikan benda tu sebagai dalil untuk ni. Manusia tu mulia, alhamdulillah. Dia baik, bagus, alhamdulillah. Dia mulia, dia salih dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Tapi jangan nak jadikan yang nu, yang ni, tak ni, tak hujan, tak nu, tak ni dan sebagainya. Tuan-tuan, ini hal-hal yang kita mengajak manusia kepada sifat dan sikap melampaui batas agama. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian. Tak tahu zaman Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Uthman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an. Ada ke benda ni semua? Disebut ni. Masa depa wafat, masa depa meninggal dunia, radhiyallahu anhum ajma'in, ada awan apa semua. Hal-hal yang sedemikian rupa tidak pernah dinyatakan. Okey. Jadi di sini kelima ni perbezaan tu mukadimah sikit pasal wali ni. Nak habis dah ni, last ni. Ada satu lagi. Perbezaan wali Allah dan wali syaitan, wali Allah dan wali syaitan, muka surat 63. Ciri wali Allah senang. Tak payah daftar, tak payah apa. Ada kad menalahan tulis aku wali mana. Tapi pejabat kau orang, saya ni wali maknanya. Dia tak payah. Tuan-tuan dan muslimin, simple wali Allah, takrif dia mudah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tu sahaja. Itu sahaja. Itu wali. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Iaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Nak ambil takrif mana lagi selain daripada Quran? Ciri-ciri wali, nak kena bawa serban sini, nak kena bawa sini, nak kena bawa sini. Ada 3-4 jenis serban. Satgi dia tambah lagi main ni, kono top up. Tak boleh, dia kena warna ni, dia kena yang ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, ha? Wali tak payah berniaga serban. Tak payah. Dia, kalau dia ahli perniagaan, dia serban, tak ada masalah, berniaga lah. Tapi bukan syarat. Ya, serban satu sunnah. Jangan kata serban tak sunnah. Serban satu sunnah. Kaedah pemakaian dia bergantung, terpulang. Sama ada nak pakai ala muhannakah ke ala sudan, jenis balut sampai ke leher ni. Ataupun ala nak pakai ala zu'abah yang ada ekor ke. Ataupun ada nak pakai ala jenis Saudi ke, yang jenis shimar, letak lagu tu ke. Nak pakai jenis Yaman ke jenis. Ikut style mana, ikut fashion mana pun ikut. Buatlah nak pakai lagu mana pun. sunnah. Pasal Nabi tak tetapkan pakai macam ni sunnah, pakai macam ni tak sunnah. Nabi tak kata Nabi pakai serban. Kaedah dia bergantung kepada adat dan tradisi masing-masing. Yang penting sebenarnya adalah tutup, tutup kepala. Itu sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi nak meletakkan syarat wali itu, nak letakkan wali ini kena pegang apa ni, dia ada biji tasbih dia sendiri semua, semua cakap. Ni sambil dia mengajak ni. Dia mengajak alam kuliah ni. Tuan-tuan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu bagus. Tapi dia mengajak sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi macam aku pening. Ha, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikian juga orang yang selawat ke atas Nabi bagus. Tapi dia bukan bererti tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ha, bila kita duk baca-baca ni sebutan dari ayat dan hadis di atas Allahumma salli ala Muhammad, sesungguhnya mereka bertakwa Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, dia tak perlu sampai ke tahap tu. Dia takat-takat kadar dia. Jadi nampak berlebihan dalam bab tersebut. Kita bukan benci selawat, dituntut kita berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai, saya pun tak faham, saya minta maaf yang tu, saya tak tengok-tengok tu pun kadang-kadang senyum seorang-seorang ni. Apa ni? Tu dia mai cerita macam-macam tu. Gunung cerai lah apa semua. Gunung cerai popular. Peningkatan tourism Kedah lepas ni. Power lah gunung cerai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi wallahu'alam mungkin Allah angkat martabat seseorang ke apa ke, yang tu kita tak tahu. Ha? Cumanya asas wali, amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman dengan asas apa? Asas iman yang jelas. Asas tauhid yang jelas. Iman berkenak kepada ilmu. Untuk menjadikan dia orang yang bertakwa, dia kena ada ilmu. Takwa ni dia rasa, asas takwa adalah takut. Takut tu asasnya berhati-hati ya. Nak berhati-hati, nak takut macam mana kalau tak ada ilmu. Untuk menjadikan kita berdisiplin dalam beragama, beribadat, mesti kena ada ilmu. Baru kita akan jadi orang yang bertakwa. Sebab tu bila terjemahan takwa, ada kata-kata hukama, al-khawf minal jalil, lahir rasa takut kepada Allah, wal-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Maknanya dah mula dengan ilmu, dah mula dah. Lepas tu dah rasa takut, beramal. Waridha bil qalil, berasa redha dengan apa yang Allah anugerahkan, berasa cukup dah. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan bersiap sedia untuk hari kemudian, hari yang akan datang. Itu maksud umum takwa. Kemudian kata Nabi dalam hadis, man 'adali waliyan faqad adantu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Barang siapa memusuhi, ini hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi salah seorang waliku, merujuk pada siapa? Merujuk pada siapa? Amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan juga orang itu bertakwa. Itu wali Allah.